jemput mame. Anak mami berdikari setiap hari pakai dasi. Dia punya banyak relasi, teman-teman doyan ekstasi. Aw, anak mame, anak mame, anak mame, sibuk party. Sampai pagi, anak mami main melodi. Anak mami melodi lagi. Ngambek lagi, anak mami, anak mami, anak mami, takut sendiri. Anak mami, anak mami, anak mami, yeah. Pulang lagi, anak mami, anak mami, anak mami. Ya anak mami, belaga mali, so berdikari. Makan gak makan asal.